ke uang ngomong iso niki kepiaplasan dungu ini walas kari singono ukuran mas yo dipiloro tetep yain tungkan dola iso dewe bingung aku hati ketiki Cerunin